Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullahu wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran yang dikumpulkan oleh segenap ulama berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 121 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Sekarang kita akan masuknya ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-122. Langsung saja kita baca barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik kitabnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala mengatakan, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zunnal lil kafirin kadzalika zunnal lil kafirin ma kanu ya'malun. Artinya, artinya apakah orang yang semula mati hatinya kemudian kami hidupkan kembali dan kami jadikan pada orang tersebut cahaya yang akhirnya dia berjalan dengannya, bisa memberikan arahan kepada manusia, itu seperti orang yang permisalannya seperti orang yang berada di kegelapan yang tidak bisa keluar darinya? Tentunya ini jawabannya beda, nanti akan sebutkan dalam tafsirannya. Kadzalika zunnal lil kafirin ma kanu ya'malun. Seperti itulah telah dihias-hiasi di hadapan orang-orang kafir perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan seakan-akan nampaknya indah. Na'am barakallahu fikum, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah awam kana maitan fid dalalati halikan ha'iran. Perhatikan tafsirannya di situ. Fa ahyaina qalbahu bil iman. Apakah orang yang dia itu mati berada di dalam kesesatan, dalam keadaan dia binasa dan bimbang, fa'ahyayna qalbahu bil iman, kemudian kami hidupkan hatinya dengan keimanan, wa hadainahu lahu, dan kemudian kami berikan petunjuk kepadanya, wa waffaqnahu littiba'i rusulina, dan kemudian kami berikan taufik kepadanya untuk mengikuti rasul-rasul kami, fa asbaha ya'ishu fi anwaril hidayah, yang kemudian dia hiduplah berada di cahaya hidayah. Kaman mathaluhu fi zahalati wal ahwa' wad dalalat al mutafarriqah. Apakah sama seperti orang yang berada di dalam kebodohan dan hawa nafsu serta kesesatan yang bercerai-berai atau yang berbeda-beda? Jadi dipermisalkan sama atau tidak gitu loh ya. Orang yang di atas petunjuk dengan orang yang di atas kesesatan itu apakah sama? Itu permisalannya. Apa disebutkan sini? Yang mana orang yang berada di atas kesesatan, di atas kebodohan, di atas hawa nafsu, la yahtadi ila manfaz wala mukhallisan lahum mimma huwa fi. Orang tersebut tidak bisa mendirikan petunjuk. Tidak berada di atas petunjuk, tidak bisa memberikan petunjuk kepada apa? Jalan keluar. Jadi enggak bisa menemukan jalan keluarnya. Dan tidak juga berlepas diri dari apa yang dia berada di dalamnya, karena orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh dipermisalkan bagaikan orang yang berada di dalam kegelapan, yang mana kegelapan butuh cahaya. Kalau orang hanya berada di kegelapan tanpa cahaya, untuk berjalan sangat sulit. Dikhawatirkan dia nanti terpleset, terjerumus, jatuh, atau menabrak sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Sehingga dipermisalkan ilmu itu adalah cahaya. Sampai-sampai al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi' rahmatullah alaih, apa kata beliau? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-'ilma nurun syahidnya wa anna wa nurullah la yuqtahu lil 'asi. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Bayangkan, Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik, yang disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya, Imam Syafi'i menghafal Muwatta Malik. Bayangkan, itu pun masih mengadukan hafalan Al-Qurannya kepada Imam Waqi'. Akhirnya Imam Waqi' memberikan apa? Arahan, memberikan bimbingan kepada Imam Syafi'i bahwasanya apa? Bahwasanya untuk meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, karena perbuatan dosa atau maksiat itu bisa menyebabkan hafalannya berkurang. Berkurang dalam artian ingatannya semakin tidak kuat kembali karena terkotori dengan kemaksiatan tadi itu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' mengarahkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya beliau mengatakan, wa qala alam. Imam Waqi' mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun. Nah, ini syahidnya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Kalau orang berjalan di atas ilmu, berarti dia berjalan di atas cahaya. Tentunya ilmu di sini ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Kemudian beliau mengatakan, wa nurullahi la yutahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah Ta'ala itu ilmu, tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan itu akan mewariskan kerendahan dan kehinaan. Sampai-sampai sebutkan juga dalam pantun yang ma'ruf yang dinisbahkan kepada al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa itu? Ingat gak antum? Ingat? Ayo tafadhal. Wa khairan li nafsika. Naam, disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak rahmatullah alaih, ra'aitu dhunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa memadamkan, matikan hati. Wa qad yurithu dhilla idmanuha. Dan sungguh orang yang terus-menerus di atas dosa bisa mewariskan kerendahan. Kemudian apa? Wa tarku dhunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa itu bisa menghidupkan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bagus sekali pantunnya. Ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurthu dhilla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Paham ya? Itu ma'ruf, sering sebutkan para ulama ya. Jadi beda orang yang di atas ilmu dengan orang yang di atas kesesatan. Bedanya sangat jauh sekali, sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang berbeda-beda, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Enggak sama, kata Allah Ta'ala. Orang yang beriman di atas ilmu, orang fasik di atas kebodohan. Dan juga para ulama juga menyebutkan bahwasanya apa? Al-ilmu bidayatu al-yakin, kama annal jahla bidayatu asyak. Ilmu awal permulaan daripada keyakinan. Orang itu kalau yakin itu pasti dia di atas ilmu. Karena dia apa? Yakin. Permulaan dari keyakinan orang yakin karena ilmu yang dia miliki. Sebagaimana sebaliknya, kebodohan adalah awal permulaan daripada kebimbangan. Orang bimbang, ragu, bingung karena bodoh. Paham ya? Dan hal seperti ini sudah kami ulangi berkali-kali, akan diketahui dan akan bisa menggambarkan, akan bisa merasakan orang yang berilmu itu sendiri. Karena dulunya pernah menjadi orang bodoh. Adapun kalau orang-orang bodoh enggak bisa merasakan karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Perkataan siapa yang sering ana nukilkan ini? Nambarakallahu fikum. Yang sudah ana ulangi berkali-kali, perkataan siapa yang orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Kalamnya siapa ini? Abdullah. Siapa? Ayo. Nah, kalamnya Ibnu Mu'taz. Siapa namanya Ibnu Mu'taz itu? Hah? Abdullah. Abdullah Ibnu Mu'taz rahmatullah alaih, sebutkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Sedangkan orang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nah, jadi harus kita sadari, jangan sampai kebodohan ini senantiasa melekat atau ada pada diri-diri kita. Karena kalau kebodohan senantiasa ada pada diri kita, hati kita dipadamkan oleh kebodohan tadi itu. Jadi kebodohan bagaikan penyakit di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit tersebut? Penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan tidak bisa untuk menghilangkan dengan jintan hitam, gak bisa. Dengan madu gak bisa. Dengan apa barakallahu fikum, propolis gak bisa juga. Menghilangkan penyakit kebodohan dengan mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu syar'i. Nah, sampai-sampai dipermisalkan apa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hakikat ilmu. Ilmu itulah yang bisa memadamkan, menghilangkan penyakit kebodohan. Karena penyakit kebodohan ini lama-kelamaan bisa membunuh orang yang terjangkit penyakit tersebut. Yang dibunuh bukan badannya, tapi hatinya. Kalau hati sudah mati, sudah terbunuh oleh penyakit kebodohan tadi itu, sudah tinggal nunggu tanda-tanda dan alamatnya. Maksudnya bagaimana? Rusak sudah kalau hati sudah mati, enggak nerima kebaikan, enggak mengingkari kemungkaran, wallahu a'lam billah. Apa perkataan Imam Ibnu Qayyim, ingat enggak pantunnya? Ini sekedar mengulang kembali karena kalau yang namanya fawaid faedah itu terulang-ulang tidak masalah karena kullama takarrarat takarrarat. Faedah seperti itu. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Tapi kalau enggak pernah diulang-ulang, ya lupa. Naam. Siapa yang ingat kalamnya Ibnu Ibnu Qayyim, pantunnya hafal belum antum? Apa? Ayo wah, sebutkan. Naam. Naam, ahsan tabarakallahu fi. Disebutkan dalam kitab An-Nuniyah pantun yang berisikan apa? Pantun yang sangat indah tapi di akhir huruf nun, Nuniyah namanya. Disebutkan situ wal jahlu daun qatilun wa shifa'uhu. Amrani fit tarkibi muttafiqani. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Artinya apa? Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apanya tadi? Hatinya. Tapi obatnya dua obatnya. Obatnya ini enggak dijual di apotek. Wala supermarket, wala Alfamart, wala Indomart, enggak ada. Paham ya? Obatnya dua. Enggak pernah terpisahkan kata beliau. Apa itu obatnya? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin itu. Obat kebodohan itu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu maksudnya. Tapi siapa yang meracik obat ini? Siapa yang akan memahamkan obat ini kepada manusia? Siapa yang akan memberikan ramuan obat ini biar orang itu faham? Wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim rabbani. Seorang yang berilmu yang bisa mendidik Bagaimana orang dikatakan al-alim rabbani? Para ulama telah menyebutkan al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Sering ada ulama itu ya. Seorang alim rabbani itu adalah orang yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi ilmu bertahap diajarkan. Kalau masalah tauhid, usul salafah, qawaidul arba', usul sittah misalkan, kasus syubhat, nawaqidul Islam, terus naik kitab tauhid, Fathul Majid misalkan. Urut sehingga orang itu apa? Nah, barakallahu fikum, dia akan pelajari dari yang dasar dulu. Paham ya? Sehingga nanti dia terkondisikan situ. Pemahamannya disandarkan kepada pemahaman para salaf. Karena Al-Quran dan Sunnah dalil dua-duanya. Tapi memahaminya bukan dengan pemahaman otodidak, bukan. Bukan dengan pemahaman per individu, bukan. Tapi dengan apa? Difahmi salafil ummah. Dengan pemahamannya para pendahulu umat ini. Dari kalangan sahabah, tabi'in, wa atsba'ut tabi'in. Nah, Masya Allah. Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam itu kalau antum baca kitab-kitab mereka, walaupun pendek simpel tapi berbobot gitu loh. Masya Allah. Pendek tapi gimana ya rasanya itu, menyentuh gitu loh kalamnya mereka itu. Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, paham ya? Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hafidh, Ibn Hajar Asqalani, banyak. Al-Imam Ibn Abdul Barr. Jadi kalamnya para ulama mutaqaddimun, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang semisal mereka itu dikit pendek simpel, tapi Masya Allah maknanya sangat menyentuh. Coba bayangkan, dipermisalkan apa? Kebodohan bagikan penyakit yang bisa membunuh. Nah, orang kan kadang, masa sih penyakit bisa membunuh? Ternyata rahasia dibalik ucapan tersebut, yang dibunuh bukan badannya tapi hatinya. Orang gak tahu, gak paham. Paham ya? Nah, ternyata ada obatnya. Dengan bahasa yang sangat tinggi tersebut, beliau mengatakan obatnya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata obat ini butuh orang yang meracik, meramu, kemudian apa? Menyodorkan dengan apa? Dengan na barakallahu fikum, sodoran yang sudah ditetapkan, yaitu pemahaman para salaf. Siapa itu? Al-alim rabbani. Seperti itu. Kalau orang taruhlah ada obatnya, obatnya cocok sudah, paracetamol. Paham ya? Tapi orang enggak paham gunanya untuk apa ini ya. Paham ya? Orang sakit gigi atau orang lagi sakit panu misalkan, gatal-gatal dibelikan paracetamol misalkan. Paham ya? Ya mungkin salah jalur kan itu. Paham ya? Karena butuh tabib, dokter yang bisa menggunakan obat tersebut sesuai dengan kadarnya dan tempatnya. Syahidnya di sini barakallahu fiik, ini sekedar selingan mengenai apa? Mengenai keadaan orang-orang kufar wal musyrikin yang mereka senantiasa mendebat karena disuruh beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, mereka enggak mau. Banyak mereka mencari alasan-alasan yang tidak benar. Kita lanjutkan lagi. Disebutkan di sini barakallahu fikum, la yastamiyan, enggak sama, ya kan? Orang yang di atas ilmu itu enggak sama dengan orang yang di atas kesesatan. Wa kama khadaltu hadzal kafir alladhi yujadilukum ayyuhal mu'minun, dan sebagaimana aku rendahkan orang kafir ini yang mendebat kalian wahai orang yang beriman, fazayyantu lahu su'a amali, kemudian aku tampakkan amalan jeleknya seakan-akan indah. Ini faro'ahu hasanan, akhirnya dia orang kafir ini melihat amalan yang jelek tersebut indah. Zayyantu lil jahidina amalahum sayyi'ah, aku pun juga menghias-hiasi, menjadikan indah amalan-amalan orang-orang yang menentang syariat Allah yang jelek menjadi nampaknya bagus. Tujuannya apa? Allah Ta'ala melakukan hal tersebut, liyastaujibu lidzalikal adzab, agar mereka berhak mendapatkan azab. Karena apa? Sudah menolak terlebih dahulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian gitu loh. Paham ya? Karena sudah menolak, menentang, bangkang, dibikin amalan jelek mereka di hadapan mereka indah itu. Yang nanti akhirnya mereka amalkan dan mereka masuk dalam neraka wa ta'udzubillah. Faham ya? Jadi ilmu sangat dibutuhkan. Jangan pernah antum meremehkan ilmu. Sedikit apapun ilmu yang antum miliki sangat berharga. Faham ya? Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, beliau mengatakan apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum minat ta'an masyara li'anna rajula ya'kulu yashrabu fil yawmi marrah wa marratain wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih, kata beliau. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, dengan semakna. Atau dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madaris Salikin. Lafadznya apa tadi? Ilmu itu, kata beliau, manusia itu butuhnya terhadap ilmu sangat dia butuhkan, lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Bayangkan, antum makan, kita makan, kita minum, sehari mungkin sekali, dua kali cukup dan kuat. Tapi ilmu, kata beliau apa? Wa hajatuhu ilal ilmi, kata beliau, bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya manusia itu terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Bayangkan. Ya, namanya orang sudah mengenal ilmu itu setiap nafas yang dihembuskan butuh ilmu. Mau transaksi jual beli butuh ilmu, mau jual beli online juga butuh ilmu, mau jual beli kredit juga butuh ilmu, ya kan? Mau dagang juga butuh ilmu, mau sholat juga butuh ilmu. Setiap nafas yang dihembuskan membutuhkan dia ilmu. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya sangat berharga ilmu tersebut. Dan itulah yang akan bisa mengangkat derajatnya seorang hamba. Ingat-ingat ya, seorang hamba akan diangkat derajatnya bukan karena dia itu keturunan bangsawan, bukan. Bukan karena dia termasuk orang-orang keturunan konglomerat, melarat. Paham ya? Nah, kalau melarat atau konglomerat. Allah musta'an. Bukan karena dia keturunan kaya, bukan. Bukan karena banyak hartanya, bukan. Bukan karena kedudukan tinggi, bukan, tapi ilmu. Ingat-ingat. Ilmu dan keimanan itulah yang bisa mengangkat barakallahu fikum derajat seorang hamba. Allah musta'an. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu, iman dan ilmu. Jadi antum semua, kita semuanya insyaallah biidznillah kalau memiliki ilmu Al-Qur'an was sunnah kemudian kita mengamalkannya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Paham ya? Enggak usah bingung, enggak usah panik, Ustaz, ana kayaknya enggak bisa lanjut, Ustaz. Lah kenapa? Orang tua mintanya ijazah. Mintanya anak ini nanti dapat gelar katanya. Untuk apa ya, akhi barakallahu fiik? Zaman sekarang itu orang nyari kerjaan enggak perlu pakai ijazah. Gelar-gelar yang mungkin dimiliki sebagian orang, kalau udah kerja kadang-kadang enggak dipakai, barakallahu fiik. Paham ya? Antum jualan, taruhlah jualan apa itu? Cilok misalkan. Jualan ayam, jualan madu, jualan buah-buahan. Mana ada antum mendaftarkan teman pakai ijazah? Enggak ada juga orang nanya, antum pelajaran ya, yang pelajaran atau kamu belajar terakhir apa ya? Gelarnya apa? Enggak ada. Jadi itu semuanya barakallahu fikum hidzakumullah kembali ke ilmu, ilmu agama. Ilmu Al-Qur'an sunnah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita lihat sini. Qala Allah taala wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamquru fiha wa ma yamquruna illa bi anfusihim wa ma yashurun." Perhatikan baik-baik di sini. Dan seperti itu pula lah kami jadikan di setiap kampung, di setiap negeri itu pembesar-pembesar orang-orang yang jahat. Dijadikan apa? Nah, dijadikan orang-orang jahat itu membuat apa? Kerusakan. Sebagai ujian. Nah, barakallahu fiik. Biasanya kan orang-orang yang bikin kerusakan orang-orang jahat, orang-orang yang punya kekuatanan itu. Nah, kita lihat sini. Liam kurufia, agar mereka bikin makar di dalamnya. Padahal wa may yamkuruna illa bi anfusihim, padahal mereka itu tidaklah bikin makar kecuali untuk diri-diri mereka sendiri dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak terasa, dalam keadaan mereka tidak terasa. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, wa mithlu hadha alladhi hasala min zu'ama'il kuffar, dan seperti ini pula yang terjadi pada pemimpin-pemimpin orang-orang kufar di Makkah. Saat itu di Makkah masih dikuasai orang-orang kafir, orang kufar Quraisy dan juga yang lainnya. Paham ya? Nah, apa yang mereka lakukan? Minasaddi 'an dinillahi ta'ala, berupa menghalang-halangi dari agama Allah taala. Kasus apa yang sudah antum lewati pelajarannya? Kasus apa? Sulh Al-Hudaybiyah. Coba bayangkan. Sulh Al-Hudaybiyah awal mulanya apa? Awal mulanya rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat ingin umroh, dilarang oleh mereka. Paham ya? Dihalang-halangi. Kalau mau umroh tahun depan katanya. Dihalang-halangi, bayangkan. Itu perjanjian Hudaybiyah. Kalau mau umroh tahun depan, itu pun enggak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian boleh masuk kota Mekah bawa senjata, tapi dalam kondisi pedang-pedang mereka tidak boleh terbunus. Dalam artian ditaruh dalam sarung pedang tersebut. Syarat yang sangat ketat. Menghalang-halangi orang mau beribadah. Rasulullah dan para sahabat sudah semangat ingin umrah, dihalang-halangi orang mereka. Ya kan, tragedi Hudaybiyah itu. Nah, seperti itu. Pembesar-pembesar orang kufar yang suka menghalang-halangi dari agama Allah Ta'ala. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimin yataza'amuhum akabiruhum. Kami jadikan pada setiap kampung, setiap qaryah, setiap negeri, orang-orang jahatnya yang na'barakallahu fikum, pembesar-pembesar mereka itu dari pemimpinnya. Jadi kalau suatu negeri, suatu negara kalau dipimpin orang jahat, paham ya? Seperti itu keadaannya. Tapi masih mending ada pemimpinnya, ingat-ingat ya. Karena disebutkan para ulama kurang lebihnya 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim jahat jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Kalau negara enggak ada pemimpinnya bagaimana? Sehari enggak ada pemimpinnya sama sekali. Rusak. Terjadi huru-hara, terjadi keonaran, keributan di mana-mana. Bayangkan, nah seperti itu. Ayo kita lihat sini, liam qurufiha, agar mereka membuat makar di situ, di kampung tersebut, di negeri tersebut, bisat andinillah, yaitu dengan cara mereka apa? Menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa ma yaqiduna illa anfusahum, padahal mereka tidaklah bikin makar kecuali kembali kepada mereka sendiri. Wa ma yuhissuna bidzalik, dalam kondisi dan keadaan mereka tidak merasakan. Dalam keadaan mereka apa? Tidak merasakan. Jadi tidak merasakan kalau mereka itu bikin makar untuk mereka sendiri. Nah, seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itulah keadaan orang-orang kufar wal musyrikun dan yang semisal mereka. Jadi bikin makar, padahal makar itu kembali kepada mereka sendiri. Iya kan? Wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, ya kan? Akhirnya Allah Ta'ala pun apa? Membalas makar mereka. Ayatnya gitu tadi ya. Wayamkuruna wayamkurullahu itu kan? Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik apa? Yang membalasin makar mereka. Jadi mereka bikin makar dulu baru Allah Ta'ala balas. Itu namanya sifat muqabalah. Naam, sifat apa? Muqabalah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan mu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah. Allahu a'lam haythu yaj'al risalatah. Sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallah wa 'adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bayangkan sombongnya mereka. Disuruh beriman mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Padahal di hadapannya dah mengenal, ditampakkan apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayatnya. Dan apabila telah datang kepada mereka ayat, suatu ayat, mereka mengatakan kami tidak mau beriman sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang apa? Tempat mana dan siapa yang akan Allah Ta'ala jadikan apa? Risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallah. Maka orang-orang yang mereka berbuat kejahatan, Allah Ta'ala akan timpakan kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Wa 'adzabun syadid, dan azab yang pedih. Bima kanu yamkurun, dengan sebab apa yang dulu mereka bikin makar. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, wa idza ja'at ha'ula al-musyrikin min ahli Makkah, apabila datang orang-orang musyrikin dari penduduk Makkah, hujjatun dhahiratun, bayangkan datang argumen yang sangat nampak, bukti yang sangat nyata, dalil yang jelas, sudah datang dalil padahal ala nubuwati Muhammad dan ala sallallahu alaihi wasallam, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du kubara'im, berkata sebagian pembesar-pembesar mereka, lan nusaddiqa binubuwati hatta yu'tina Allah minan nubuwah wal mu'jizat misal ma u'ta rusuluhus sabiqin. Bayangkan sombongnya luar biasa. Kami tidak akan membenarkan kenabian Nabi Muhammad sampai Allah telah berikan kepada kami berupa kenabian dan mukjizat-mukjizat seperti yang diberikan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Bayangkan. Ya Allah musta'an, sombong luar biasa. Faraddallahu taala alaihim biqaulih. Kemudian Allah telah bantah mereka dengan ucapannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah taala lebih tahu. Lebih tahu orang-orang yang apa? Yang berhak dan pantas untuk mengemban risalah tersebut. Ai billadzina hum ahlu lihamli risalati wa tablighi ilan nas, yaitu lebih tahu tentang orang-orang yang mereka itu menang ahlinya untuk mengemban membawa risalahnya dan menyampaikannya kepada manusia. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih apa? Lebih tahu tentang orang-orang tersebut. Naam. Sayunalu sayanalu haula'i tughat adbil. Artinya apa? Mereka orang-orang yang melampaui batas akan mendapatkan kerendahan, kehinaan. Walahum adzabun mujih, dan mereka akan mendapatkan adab yang menyakitkan, finari jahannam, dalam neraka jahannam, disababi kaidihim lil Islam wa ahli, dengan sebab perbuatan mereka membuat makar terhadap agama Islam dan juga penganut agamanya. Allahumma istanilah keadaan orang-orang kufar wal musyrikun wal munafiqun. Asallaha assalamat wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.